Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang tidak baik, yang mana ia merupakan ciri khas ahlul jahiliyah, yang sebaiknya kita menghindarinya, kita mengetahuinya agar tidak terjatuh ke dalamnya, kita mengetahuinya agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Kita saat ini akan memasuki masalah ke-76, yang mana diberi judul al-makru syadid li tasbiti syirk wa daf'il haq. Makar yang sangat, tipu daya yang sangat besar dalam rangka li tasbiti syirk, untuk menetapkan, untuk meneguhkan dan menangkan kesyirikan, wa daf'il haq, serta untuk menolak kebenaran. Al-Masal al-Sahis wa-Sabu al-Makala Asyia Muhammad al-Wahhab rahmahullahu ta'ala al-Makrul Kubbar kafi'li qawmi Nuh. Makar yang besar seperti perbuatan kaum Nuh. Berkata Asyia Salih wa-Sabu rahmahullahu ta'ala dalam syarahnya, al-Makru isalul makruh bitariqin khafiyyah. Makar yang dimaksud dengan al-makr di sini adalah isal makruh, menyampaikan atau mengenakan suatu hal yang tidak disukai bitariqatin khafiyah, dengan cara yang tersembunyi, dengan cara yang tidak terlihat. Wa huwa naw'an makrun hasan wa makrun sayyi. Dan makar itu ada dua jenis, yang baik dan yang buruk. Makar yang baik dan makar yang buruk, tergantung tujuannya. Jikalau tujuannya adalah untuk menangkan kebatilan, tipu daya yang digunakan untuk menangkan kebatilan, untuk mengalahkan kebenaran, untuk menghancurkan kebenaran, untuk menghancurkan para pembawa kebenaran, maka ini suatu hal yang buruk. Adapun jikalau dalam rangka menepis makar yang buruk, ya, menepis makar yang buruk, maka itu suatu hal yang baik. Artinya, ya, baru dikatakan makar yang baik jikalau dalam rangka difa, bertahan atau menepis, ya. Seorang ingin melakukan makar terhadap kita lalu kita kalahkan makar tersebut, maka ini makar yang baik. Maka ini makar yang baik. Bukan artinya, ya, makar yang baik artinya selama tujuannya baik maka segala jalan boleh. Bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Allah Ta'ala melarang kita dari berkhianat. Dari, ya, berkhianat dalam perjanjian, bahkan terhadap orang-orang kafir harbi, kepada lawan di saat perang dilarang kita berkhianat. Ya, dilarang kita mengkhianati perjanjian yang kita buat dengan mereka. Ya. Maka tidaklah dimaksud dengan makar yang baik melakukan segala hal demi tercapai tujuan yang baik, tidak demikian. Akan tapi adalah ketika makar tersebut merupakan bentuk pertahanan, menahan makar lawan, mengalahkan makar lawan, maka ini baru jadi makar yang baik. Kata Asyik, wal makru sayyi wa huwa al-hiyal al-khafiyah, yaitu tipu daya yang tersembunyi, trik-trik yang tersembunyi, li isali syar liman la yastahiqu, untuk mengenakan keburukan, untuk menunjukkan perbuatan buruk pada orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya, untuk menghancurkan, untuk memudaratkan, untuk membahayakan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan hal tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang apa-apa yang dilakukan tentang kaum Nuh, ya, dilakukan oleh kaum Nuh wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Karena Allah Ta'ala menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh kaum Nuh dalam rangka mempertahankan ya peribadatan terhadap berhala serta untuk menolak apa-apa yang dibawa oleh Rasul Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala firman, mereka berkata, atau Allah Ta'ala firman, wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar ya dalam rangka menolak kebenaran. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadharunna alihazakum, janganlah kalian, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap sembahan-sembahan kalian, tuhan-tuhan kalian, yaitu wala tadharunna waddan, demikian pula janganlah kalian meninggalkan peribadatan terhadap wad, suwa', yaghuth, ya'uq, dan juga nasr. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan orang banyak. Tentang hal ini, tentang apa yang dimaksud dengan wad, suwa', yaghuth, ya'uq, dan juga nasr, kita telah menjelaskannya berkali-kali dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Saya telah diriwayatkan mereka adalah nama-nama orang-orang saleh ya, yang mana awalnya dibuat gambar-gambar serta berhala mereka agar mengingatkan tentang mereka. Lalu lama-lama generasi berganti, datang orang-orang yang jahil, mulailah mereka di patung-patung tersebut diibadati. Ya. Ini cerita tentang Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Maka kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam melakukan makar disebut Allah Ta'ala makar kubbara ya, wal kubbar huwal azim, dan al kubbar artinya suatu hal yang sangat besar. Fahum yamkuruna bin nasi makran aziman bihadihil hiyal, maka mereka melakukan makar terhadap manusia dengan makar yang sangat besar dengan tipu daya ini. Wa hadhihi at-turuq al-khabithah allati yad'unahum biha ila asy-syirk, dan jalan-jalan yang buruk ini, jalan-jalan yang buruk yang mana mereka gunakan untuk menyeru kepada kesyirikan, yang mana mereka gunakan agar manusia tidak mendengar dan tidak menoleh kepada tauhid, agar manusia tetap berada dalam kesyirikan dan kekufuran mereka. Maka makar-makar seperti ini disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai makar yang kubbar, yang sangat besar. Karena ia menghalangi manusia dari hal yang paling penting baginya, baik di kehidupan dunia, lebih lagi di kehidupan akhirat. Ya, seorang yang berada dalam kufuran, berada dalam berbagai kesyirikan, ya, berbagai kesyirikan, terutama apabila dia dalam syirik akbar, kemudian ia mati di atasnya dalam keadaan tidak ada uzur baginya, maka bisa jadi ya, di akhirat mau bisa jadi ia akan masuk neraka di akhirat ya, maka ya, maka hal ini bisa menyebabkan ia masuk neraka di akhirat. Maka makar yang dibuat agar mereka tetap berada dalam kufuran dan kesyirikan mereka, ini juga makar kubara, makar yang sangat besar, menghalangi seorang dari masuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyebabkan ia dapat memasuki neraka. Wa idza ja'atuhum da'watut tauhid, maka ketika datang kepada mereka dakwah tauhid, hadzaruhum minha, mereka memperingatkan darinya, wa qalu haula'i yuriduna ayyatara'asu 'alaikum wa yuriduna ayyatafaddalu 'alaikum ya. Dan ketika datang kepada mereka seruan tauhid, maka orang-orang tersebut, orang-orang yang berusaha menghalangi dakwah tauhid, berusaha mempertahankan dakwah syirik, mereka akan memperingatkan dari orang-orang yang mengajarkan tentang tauhid. Wa qalu, dan berkata, haula yuriduna ayatara'asu alaikum. Mereka ini cuma pengen jadi mimpin kalian, pengen naik pangkatnya, pengen naik derajat sosialnya. Yuriduna ayatafaddalu alaikum, ingin untuk menjadi lebih utama dibandingkan kalian. Ya, perhatikan hal seperti ini. Makar, tuduhan terhadap orang-orang yang datang membawa dakwah tauhid sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka jangan heran kalau zaman sekarang ada orang-orang seperti ini, ya, yang menghalangi dakwah tauhid dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji, yang buruk, ya. Karena hal ini memang sudah sunnatullah. Memang sudah ada seperti ini sejak dahulu. Memang selalu ada, setiap orang yang mendakwahkan kepada tauhid akan ada orang-orang, ya, yang mengganggunya. Akan ada orang-orang yang tidak setuju kepadanya, akan ada orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Ya, akan ada orang-orang yang ingin menjatuhkannya, akan tapi selama ia berada dalam keikhlasan, ya, selama ia berada dalam keikhlasan, maka tidak berbahaya baginya siapa saja yang mencelanya, selama ia berada dalam keikhlasan. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini, ya, ingin jadi pemimpin, ingin diangkat, ingin ditokohkan, ini ada sejak dahulu, ya, sejak dahulu. Demikian mulai zaman sekarang banyak, ketika seorang mendakwahkan tauhid mulai, ya, orang-orang memperingatkan orang lain, mengatakan ini hati-hati si fulan Wahabi. Terus kenapa? Ntar kalau kamu, ya, kalau kamu ikut ajaran mereka, nanti kamu begini, dipisahkan dari kalib kerabat atau hal-hal lainnya. Padahal tidak. Serta memberi tuduhan-tuduhan kepada para penyeru dakwah tauhid dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang buruk. Berbagai tuduhan-tuduhan yang buruk dalam rangka, ya, menjauhkan manusia dari suatu. Hal ini jikalau ia lakukan dalam rangka membenarkan kesyirikannya, melanggengkan kesyirikannya, serta menghalangi manusia dari kebenaran. Ya, jikalau tujuan seperti ini, maka bisa jadi dalam termasuk dalam makruh kubar. Seperti ini. Kenapa? Karena menghalangi manusia dari tauhid. Jikalau tujuan ia adalah dalam rangka melanggengkan kesyirikan yang ada. Fatahsinul qabihin nas wa taqbihul hasan huwal makrul kubbar alladhi la yazalu yuzawihi du'atul dalal qadiman wa hadisat. Perhatikan kata Syekh Shalih Fauzan sini. Fatahsinul qabihin nas, maka memperbagus hal-hal yang buruk bagi manusia, ya, hal-hal yang sebenarnya buruk diperlihatkan dengan suatu hal yang bagus, tampilan yang bagus, serta sebaliknya wa taqbihil hasan, serta memperlihatkan suatu hal yang baik dengan bentuk yang buruk. Wal makrul kubbar allazi la yazalu yuzawihi du'atul dalal qadiman wa hadisat, ia adalah makar yang besar yang terus-menerus dilakukan oleh para penyeru kesatan di zaman dahulu maupun di zaman sekarang. Disorfin nas anil haqqi ilal batil wa ikhrajihim minan nuri ulul zulumat, dalam rangka malingkan manusia dari kebenaran kepada kebatilan. Wa ikhrajihim minan nuri ulul zulumat, memalingkan mereka dari cahaya kembali kepada kegelapan. Kama qala ta'ala, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian sebagaimana Allah ta'ala, Allah waliyul ladzina amanu, sungguh Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang mana ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Sedangkan orang-orang yang kafir, para wali mereka adalah tagut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kembali kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka adalah para penghuni neraka yang mana kekal di dalamnya. Wa qala sa'adan, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kata Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna, demikianlah kami jadikan, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, aduwan syayatinal insi wal jinni, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduwan, para musuh, ya, para musuh dari kalangan syaitan, syaitan dari kalangan manusia, ya, maupun dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura, yang mana sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh, maka seandainya Rabbmu, ya, seandainya Rabbmu menginginkan, mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Ini dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya ini adalah hal yang terjadi pada setiap nabi, ya, pada setiap nabi. Dan para ulama adalah warsul anbiya, para ulama adalah para puan para nabi, maka mereka juga akan mendapati hal-hal seperti ini, ya, mendapati hal-hal seperti ini, musuh-musuh dari kalangan syaitan, manusia maupun jin, ya, yang mana mereka akan memperlihatkan hal yang baik atau membisikkan hal yang baik dianggap sebagai suatu hal yang buruk, hal yang buruk dianggap suatu hal yang baik, ya. Maka kata Allah Ta'ala bahasih, akhirnya fadharhum wa ma yaftur, maka tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka ada-adakan, tidak perlu dipedulikan, ya. Tetaplah berjalan dalam dakwah dengan jalan yang lurus bagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, sedangkan apa-apa yang mereka ada-adakan, apa-apa yang mereka tuduhkan, biarkan saja. Ai utrukuhum wa kadibuhum wa la taltafit ilaihim, yaitu tinggalkan mereka, biarkan mereka dan kedustaan mereka, janganlah kamu menoleh kepada mereka. Tidak perlu setiap apa yang dituduhkan dibantah. Tidak perlu setiap apa yang dituduhkan kepada, ya, seorang dai lalu ia membantahnya. Ya, tidak perlu demikian karena terlalu banyak. Ya, terlalu banyak dan akan ada terus. Ya, bagaimanapun juga, ya, bagaimanapun juga sehalus apapun ia, sebagus apapun ia dalam dakwahnya, sefasih apapun ia dalam menyampaikan, akan tetap ada orang yang tidak puas dengannya. Ya, Nabi Muhammad SAW kurang apa dalam dakwahnya, kurang apa dalam akhlaknya, ya, akan tapi masih ada orang-orang yang, ya, tidak menyukainya, masih ada orang-orang yang bahkan, ya, berniat buruk terhadap beliau. Maka apalagi dengan orang-orang yang setelahnya. Maka jangan setiap apa-apa yang diucapkan manusia diikuti, didengarkan, lalu di, ya, dibantah dan sebagainya, karena hal ini akan menyibukkan seorang dari mengajarkan atau berdakwah yang lebih penting darinya. Fahada, maka kata Syekh Shalih Fauzan, fahada fihi an-nahyu 'anil isghaa' li du'aatid dhalal. Maka dalam ayat ini terdapat larangan dari mendengarkan para penyeru kesatan, illa ala sabili ma'rifati batilihim li raddih, kecuali jikalau dalam rangka mengetahui kebatilan mereka untuk membantahnya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang tepat. Orang-orang yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal tersebut. Ya, kemampuan yang mumpuni dalam hal tersebut. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, ya, tidak memiliki kekuatan dalam mendengar atau untuk mendengar hal-hal yang batil, jangan. Kenapa? Karena justru bisa jadi menimbulkan syubhat, menimbulkan keraguan, menimbulkan kerancuan dalam hatinya, ya. Jadi mereka yang memang ingin membantah suatu hal khusus, ya, dan ia ahli terpercaya dalam hal tersebut, boleh ia mendengar dalam rangka membantah. Selainnya tidak perlu. Selainnya tidak perlu. Apalagi zaman sekarang, ya, kita memberikan seluruh waktu kita aja kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, ilmu-ilmu agama bermanfaat aja mungkin masih kurang seluruh waktu kita. Maka apalagi jikalau kita potong untuk mendengar, ya, apa-apa yang dikatakan orang, apa-apa yang dikatakan orang tentang kita, ya, semuanya satu persatu, semuanya satu persatu tentang dakwah didengarkan, ya, orang-orang yang kontra semuanya didengarkan, maka ini justru menghabiskan waktu, ya, menghabiskan waktu. Tinggalkan hal-hal tersebut pada orang-orang yang berhak dan pantas untuk membantahnya. Adapun kita cukup mendengarkan, cukup, ya, mengikuti hal, ya, yang penting bagi kita. Hal yang penting bagi kita. Sedangkan untuk hal-hal yang merupakan bantahan, tinggalkan kepada atau biarkan orang-orang yang mampu untuknya, mereka yang akan melakukannya. Wal makrul hasan, ya, dan makar yang baik adalah isalud darar liman yastahiquhu min tariqin khafi, yaitu mengenakan atau menyampaikan keburukan kepada orang-orang, ya, yang berhak mendapatkannya, pantas mendapatkannya, an tariqin khafi, dengan cara yang tersembunyi, uqubatan lahu, sebagai bentuk hukuman baginya. Kama qala sa'ara wa yamkuruna wa yamkurullah, dan mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Wa makaru wa makarullah, dan mereka buat makar lalu Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik, ya, yang membalas makar. Perhatikan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang al-makar, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala pernah menyebutkan makar secara sendirian. Artinya tidak disebutkan langsung hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Akan tapi adalah disebutkan dalam bentuk membalas. Mereka membuat makar, Allah balas mereka, makar mereka. Oleh karena itu pertama, ya, yang pertama bahwasanya tidak disifati Allah dengan al-makir. Tidak bisa mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-makir, yang membuat makar. Karena tidak demikian. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah membalas makar mereka yang membuat makar. Karena menyebutkan makar secara mutlak adalah suatu hal yang tidak baik. Ya, suatu hal yang tidak baik. Membuat makar secara mutlak adalah suatu hal yang tidak baik. Dan makar yang baik yang sebagaimana telah kita sebutkan di awal adalah jikalau kita bisa membalas orang yang ingin melakukan makar terhadap kita. Oleh karena itu, ya, bentuk makar yang diizinkan adalah seperti ini. Dalam rangka membalas, bukan dalam rangka memulai. Bahkan dalam rangka memulai. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ya, al-mas'alatus sabi'ah wa sab'un, masalah yang, ya, mana ini adalah masalah ke-77, iqtida'uhum biman la yasluhu lil qudwah, tindakan mereka mengikuti, ya, serta mencontoh orang-orang yang tidak pantas diikuti dan dicontoh. Al-mas'alatus sabi'ah wa sab'un, masalah yang ke-77, berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala, anna immatahum, bahwasanya para imam, para pemimpin serta para teladan mereka itu ahlul jahiliyah, imma alimun fajir, antara seorang alim namun ia fajir, wa imma abidun jahil, atau seorang ahli ibadah yang jahil. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْدٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. الله تعالى berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-75 sampai ayat ke-78. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ dan sungguh sekelompok dari mereka, ya, sungguh sekelompok dari mereka telah mendengar firman Allah Ta'ala, telah mendengar firman Allah Ta'ala, ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun dan padahal mereka mengetahuinya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, lalu jikalau mereka telah kembali kepada samanya, mereka berkata, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liuhajjukum dihi inda rabbikum afala ta'qilun. Mereka berkata, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabb kamu. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mengerti? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi, yang buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba illa amani, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, qudwatu ahli al-jahiliyah, para teladan Ahlul Jahiliyah minal Yahudi wal Nasara wa ghairihim, dari kalangan kaum Yahudi, kaum Nasara serta selain mereka, imma alimun fajir, wa huwa alladhi la ya'mal bi'ilmihi mislu ahbaril Yahud al-munharifin. Bisa jadi ia adalah seorang alim yang fajir, yaitu alim yang tidak mengamalkan ilmunya, seperti ahbaril Yahud al-munharifin, seperti ya para ulama dari kalangan Yahudi, ya para ulama yang menyimpang dari kalangan Yahudi. Wa imma 'abidun jahil, atau ia seorang abid ahli ibadah namun jahil. Wa huwa al-'amil bi ghairi 'ilm, yaitu ya orang yang beramal saja namun tidak di atas ilmu. Kama qalat mislu ruhban nasara, seperti sebagian ahli para rahib di kalangan Nasrani. Kama qala Allah, sebagaimana Allah Ta'ala firman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbarahum, ya, ahbarahum para ulama dari kalangan mereka, wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan para rahib-rahib mereka, ya, sebagai sekutu tandingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menyebutkan sebelumnya, ya, bahwasanya ketika dibacakan ayat ini, seorang sahabat berkata, yang mana ia atau sebelumnya ia adalah seorang Nasrani, mereka mengatakan, ia berkata, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka. Lalu Nabi SAW menjelaskan, bukankah mereka menghalalkan hal yang haram, lalu kalian ikuti? Bukankah mereka mengharamkan hal yang halal, lalu kalian ikuti? Maka itulah bentuk peribadatan. Ya, yuhalliluna lahumul haram, maka ulama-ulama ini, ulama-ulama yang ya fajir ini menghalalkan bagi mereka apa-apa yang haram serta mengharamkan apa-apa yang halal. Wa yuti'unahum fi dzalik, lalu mereka mengikutinya. Lalu mereka mengikuti dalam hal tersebut. Wa fi suratil Baqarah yaqulu ta'ala, dan dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala firman, yang mana ayat ini adalah bagian awal dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kamu berharap mereka akan beriman kepada kalian? Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya, padahal mereka, padahal sekelompok dari mereka ada golongan yang telah mendengar firman Allah Ta'ala, summa yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya, min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya, setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahui hal tersebut. Ya, ini mereka merubahnya dengan kesadaran dan tahu bahwa itu adalah suatu hal yang salah. Ya, summa yuharrifunahu, mereka yang mengubahnya adalah haulahul ulama al-fajarah, mereka adalah para ulama yang fajir, yang mengelabui manusia. Hal yang haram mereka sebut ini hal yang halal. Hal yang halal mereka sebut ini hal yang haram. Ya, bisa jadi karena mereka ingin menyesatkan manusia, atau bisa jadi karena mereka berfatwa berdasarkan hawa nafsu. Ya, berdasarkan hawa nafsu. Maka ya ini adalah ulama yang fajir. Ya, sebutnya ulama yang fajir adalah seperti ini. Ya, ya, ini adalah ulama yang fajir, yang mengelabui manusia dalam hal halal dan haram. Yasma'una kalam Allah, mereka mendengar, telah mendengar firman Allah Ta'ala, wa huwa at-Taurat, yaitu kitab Taurat. Ya'rifunahu wa yata'allamunahu, mereka mengetahuinya dan telah mempelajarinya. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya. Wa yughayyiruna alfadhahu wa ma'ani, mereka mengubah baik secara lafaz ataupun secara makna. Ya, jika bisa mereka bisa menipu secara lafaz, mereka lakukan. Kalau tidak mampu, mereka gunakan ya menggunakan ya pengubahan atau penyelewengan dalam hal makna, ya. Ini yang dilakukan oleh para ulama yang fajir, ya. Para ulama yang fajir dari golongan baik dari Yahudi, Nasrani, ataupun bahkan ya ada orang-orang yang dari orang-orang mengaku Muslim pula. Jikalau mereka melakukan hal seperti ini, ya secara sengaja mengubah, secara sengaja ya mengubah al-haq, mengelabuhi manusia dengan fatwa-fatwanya, maka ia termasuk yang alim yang fajir. Min ba'di ma qalu wa hum ya'lamun, ay min ba'di ma 'arafu lafzahu wa ma'nahu sahih, yaitu setelah mereka mengetahui lafadznya dan maknanya yang benar. Min ajli ahwaihim wa aghradihim wa syahawatihim, ya, dalam rangka mengikuti hawa nafsu, tujuan dan syahwat keinginan mereka, ya, tujuan dan syahwat ya keinginan mereka. Misalnya mungkin yang ingin diberi hukum atau yang bertanya ini orang yang kalau dia kasih fatwa yang ringan, nanti orang tersebut akan memberikan hadiah untuknya, akan baik kepadanya, dan hal-hal lainnya. Hal ini pernah terjadi zaman Nabi SAW, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh sini, kama hasala minhum fi qisati zani fi ahli Nabi SAW bil Madinah. Bagaimana hal ini pernah terjadi, ya, pada kisah seorang yang berzina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Hinama zana rajulun minal yahud bimra'atin minal yahud, ketika seorang dari kalangan Yahudi ya berzina dengan seorang wanita dari kalangan Yahudi pula, ya. Faqalu, Maka mereka, yaitu orang-orang Yahudi berkata, izhabu ila hadza ar-rajul yu'nuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, pergilah, cari hukumnya, hukuman apa terhadap orang yang berzina ini? Ila hadza ar-rajul, kepada laki-laki ini. Yaitu mereka maksudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ya, Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ya'lamuna anna at-Taurah fiha ar-rajab wa hum la yuridun ar-rajab. Karena mereka mengetahui dalam Taurat terdapat hukum rajab dan mereka tidak menginginkannya, ya. Kalau mereka berhukum secara Taurat, orang ini kena rajab, ya. Orang ini kena rajab. Lalu mereka mencari, ya, mencari hilah, ya, berusaha berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan apa? Tujuannya biar enggak kena rajam. Mungkin ya di sana ada hukum lain dan semisal mereka menginginkan demikian. La'allahu yahkumu fihim bihukmin ashal minar rajam. Mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar atau ya berharap diberi hukum yang lebih ringan daripada rajam. Faja'u ilaihi yatlubuna minhu al-hukm ala hadzal zani wa hadhihi az-zaniyah. Maka mereka datang bertanya kepada Nabi SAW hukum terhadap orang yang berzina ini, yang laki-laki maupun yang perempuan. Far Rasul qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ma tajiduna fit Taurah ala man zina. Kalian kan orang Yahudi, ya. Apa hukum yang ada dalam kitab Taurat terhadap mereka yang berzina? Ya, apa hukumnya secara kitab kalian? Apa hukum terhadap orang yang berzina dalam kitab kalian? Wa fi riwayat dan dalam riwayat yang lain ma tajiduna fit Taurah fi sya'nir rajab. Apa yang ada dalam kitab Taurat tentang masalah rajab? Ya. Nabi sallam bertanya kepada mereka, ya, apa hukum orang yang berzina atau dalam riwayat yang lain apa apakah ada disebut dalam Taurat tentang masalah rajab bagi orang yang berzina? Qalu, ya, mereka berkata fiha annana nusawwidu wujuhahum wa nurakkibahum al-hamir wa natufu bihim fil aswaq. Mereka berkata yang ada bahwasanya kita akan menghitamkan wajah mereka lalu ya dinaikkan ke atas ya keledai wa natufu bihim fil aswaq lalu kita akan ya arak di arak di pasar diperlihatkan kepada manusia, ya, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Fasalan Nabi SAW, maka Nabi SAW, ya, bertanya kepada Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam, li'annahu min ahbarihim, karena Abdullah bin Salam termasuk dari ulama-ulama mereka, ulama-ulama Yahudi, waqad aslam, dan ia masuk Islam, ya. Dahulu Abdullah bin Salam adalah termasuk ulama Yahudi, ya, mengetahui, adalah seorang yang mengetahui Taurat, seorang ulama di kalangan mereka, lalu ia masuk Islam. Masuk Islam. Dan orang Yahudi dahulu, ya kalau ditanya apa kedudukan ia di antara kalian, maka mereka muji-mujinya. Muji-mujinya. Lalu tatkala mereka tahu bahwasanya Abdullah bin Salam telah masuk Islam, mereka ganti menghina hinanya. Ini disebutkan dalam kisah Abdullah bin Salam ini. Ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Salam ini, ya, apa yang disebutkan, apakah benar apa yang mereka katakan? Ya, apakah benar apa yang mereka katakan? Karena Abdullah bin Salam mengetahui tentang agama Yahudi ini, ya, mungkin bahkan lebih daripada orang-orang yang, ya, datang kepada Nabi Muhammad SAW saat itu. Ia adalah Abdullah bin Salam dahulu adalah ulama dari kalangan Yahudi. Qala, maka kata Abdullah bin Salam, kadzabu ya Rasulullah. Mereka dusta wahai Rasulullah SAW. Fatalaban Nabi SAW minhu Taurat, maka Nabi SAW meminta Taurat kepada mereka. Falamma ahdaruha wada'a Ibnu Surya usbu'ahu ala ayatir rajab. Ya, maka Nabi SAW meminta mereka untuk mendatangkan Taurat. Ya. Ini kata Abdullah bin Salam itu ada. Ya. Kalau begitu datangkan Taurat. Bawa Taurat coba kita baca. Ya. Kita baca agar melihat apakah benar ada ayat rajab atau tidak, ya. Falamma ahdaruha maka tatkala mereka membawanya, ya, seorang yang bernama Ibnu Surya wada'a usbu'uhu ala ayatir rajab. Ia letakkan jarinya, ketika ia membaca, ia letakkan jarinya pada ayat rajab. Dibaca yang sebelumnya, dibaca yang setelahnya. Bagian ayat rajab ditutup dengan oleh tangannya, ditutup oleh tangannya sehingga tidak seakan-akan tidak ada ayat rajam. Faqala lahu Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam berkata kepadanya, irfa usbu'at. Angkat itu jari, ya. Angkat jari kamu tuh. Di situ ayat rajam ada. Abdullah bin Salam ulama, mengetahui hal seperti ini, ya. Ia mungkin ia mengetahui tempat-tempat ayat-ayat seperti ini, ya. Ketika seorang menutupinya, ya, dia tahu. Seperti seorang mungkin kalau di antara kita seorang yang hafil, ya, kalau ada orang baca ayat yang salah, dia tahu ini orang salah. Atau ada orang yang baca ayatnya dipotong-potong, dia tahu ini ayat dipotong-potong. Makanya begini, demikian pula Ibnu Abdullah bin Salam, dia tahu bahwasanya ada ayat terpotong di situ. Falamma rafa'ahu idza ayatul rajam taluhu fit Taurat, tatkala ia mengangkatnya maka ternyata ayat rajam terdapat dalam Taurat. Fa'amara bihiman Nabi sallallahu alaihi wasallam farujima bil hijar hatta mat. Maka Nabi sallallahu merintahkan keduanya agar dirajam dengan batu hingga meninggal, hingga meninggal. Hadis ini disebutkan dalam atau kisah ini disebutkan dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Allah taala alam, kita cukup sampai sini, ya. Yang berikutnya atau kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya karena masih ada satu halaman. Kecukupan di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.